memang tak ada jodohnya. Lalu mau bilang apa? Hari menari, ikuti irama. Kita berkendara, berjoget bersama. Hilang semua duka lara. Buanglah rasa kecewa. Lagu baru diciptakan. Ciptakan hanya satu malam. Karena percintaannya orang pada. Lagu ini judulnya Goyang.

namanya mau hidup.